الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan ibadah kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Sujudil Quran, sujud-sujud dalam bacaan Al-Quran, bab yang keempat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu sajdatin najmi, babu sajdatin najmi, bab adanya sujud di surat An-Najm. Ini sudah ada di awal-awal tentang sujud di surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu, ya. Kemudian di bunyi bab ini juga Al-Imam Al-Bukhari menukilkan hadis atau riwayat dan bahkan athar dari Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sujud atau adanya sujud di surat An-Najm ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukannya. Beliau melakukan, maksudnya sujud di ayat sujud yang ada di surat An-Najm. Ya. Kita baca hadisnya, hadis 1070. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد qutila kafira. Ya, ini hadisnya dan hadisnya bukan hadis Ibnu Abbas. Kalau yang dibunyi bab, isyarat dari Bukhari bahwa Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis tentang sujudnya Nabi di ayat sujud di surat An-Najm. Sementara hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Bukhari hadis siapa? Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bukan Abdullah bin Abbas di sini, tetapi Abdullah bin Mas'ud. Dan memang kalau dinilai, maka yang paling kuat di sini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ketika kejadian Abdullah bin Abbas, apa sudah lahir? Kalaupun sudah lahir masih anak-anak. Adapun Ibnu Mas'ud, dia saksi mata. Dia ada di sana. Ya. Dia yang juga bercerita. Jadi dari sisi kekuatan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud hadisnya sangat kuat. Kemudian dari sisi periwayatan bisa jadi Imam Bukhari menganggap bahwa hadis Ibn Abbas ini tidaklah sekuat hadis Ibn Mas'ud, sehingga dia hanya mengisyaratkan di bunyi bab tanpa menyebutkan sanad, sementara hadis Ibn Mas'ud dijadikannya sebagai dalil. Ya. Kalau dari hadis sebagai saksi yang tentu Abdullah bin Mas'ud yang melihat, menyaksikan dan ada di sana, dia sudah masuk Islam pula. Ya. Sementara Abdullah bin Abbas masih kecil dan dia mendapatkan cerita ini, andai hadisnya sahih, benar, kuat, pasti melalui perantara. Bisa jadi dia dapatkan langsung dari Nabi yang bercerita, atau dia mendapatkan dari sahabat yang lain, lalu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Inilah tentang riwayat yang ada di bunyi bab, yaitu riwayat Ibn Abbas dengan hadis atau riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Bukhari, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya, kata Abdullah bin Mas'ud, qara'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a surat an-najmi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat An-Najm. Fasajada biha. Ini dalilnya. Apa artinya fasajada biha? Maka Nabi pun sujud dengan surat tersebut. Maksudnya ketika sampai pada ayat sujudnya, maka Nabi sujud. Perbuatan Nabi inilah yang menjadi dalil. Fasajada biha. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Mas'ud, fama baqiya ahadun minal qaumi, maka tidak tersisa satu pun dari kaum yang berada di situ di saat Nabi membaca surah An-Najm dan kejadiannya di Ka'bah, illa sajada, kecuali semuanya sujud. Tidak ada yang tidak sujud. Ya. Tidak ada yang tidak sujud, semua sujud. Dan kita tahu saat itu kan di sana bukan orang yang beriman saja, orang-orang musyrikin ada. Fa akhadha rajulun, sampai-sampai yang tidak mau sujud pun, karena terbawa oleh arus atau oleh aliran cerita dari Al-Quran itu sampai ujungnya fasjudu, karena hanyut dengan indahnya kandungan ayat-ayat di surah An-Najm ini, yang tidak mau sujud pun dia melakukan apa? Fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasa. Ini sudah kita pelajari, ya. Lalu dia ambil segenggam tanah, ya, kerik pasir atau tanah, farafa'ahu ila wajhihi, ia angkat kemudian ia tempelkan ke keningnya, ya, untuk memperlihatkan bahwa keningnya juga bersentuhan dengan tanah. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud itu sebenarnya menyentuhkan kening ke lantai, itu yang sujud. Ya. Menyentuhkan kening ke tanah. Nah, dia karena tidak mau sujud, ya, ini menunjukkan juga bahwa kejadiannya bukan terpaksa. Karena sebagian mengatakan bahwa orang-orang musyrikin yang ikut sujud bersama Nabi dan orang yang beriman itu karena terpaksa. Keterpaksaan bagaimana pula, sementara yang berkuasa ketika itu di sana siapa? Mereka, yang kuat mereka, yang paling banyak mereka. Orang-orang yang beriman minoritas. Ya. Yang mayoritas orang-orang musyrik. Tentu tidak ada makna keterpaksaan ketika sujud tersebut. Kalau bukan karena kandungan ayat itu yang mereka pahami, ya, tidak akan mungkin mereka begitu saja dengan mudahnya terhanyutnya, sehingga ketika ada kata sujud di ujung ayat surat tersebut, mereka pun sujud melihat Nabi sujud. Ya. Yang dikecualikan orang tadi, ya, menunjukkan bahwa dia pun sebenarnya ingin sujud, tetapi karena pembangkangannya, karena kekufurannya, tidak mau mensujudkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Karena fasjudulillah, karena tidak mau sujud kepada Allah, dan dia memang juga ingin terbawa oleh sujud tersebut, maka dia cukup hanya dengan melempelkan tanah ke keningnya tanpa membungkukkan atau menyungkurkan kepalanya ke tanah. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwa dia melihat, dia hadir di sana, dia termasuk yang sujud. Ya. Dia mengatakan orang tadi setelah melakukan yang tadi menempelkan genggaman tanah yang diambil kemudian letakkannya ke keningnya, kemudian mengatakan yakfini hadza, cukup saya melakukan seperti ini. Lalu kata Abdullah, falaqad raaituhu ba'du qutila kafiran. Ya, maka sungguh saya melihat beliau ini setelah itu nantinya dalam keadaan kafir terbunuh. Ya, terbunuh dalam kekufuran. Ya. Kekufurannya tidak mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah. Ya, tidak mau sujud kepada Allah. Yang tidak mau sujud kepada Allah sombong, ya. Kesombongan, dan ini yang menunjukkan kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini jelas, ya. Jelas sekali bahwa di surah An-Najm ini ada sujud, Nabi sujud, dan juga ditambahkan bahwa orang-orang yang bersama Nabi ketika beliau membaca surat ini dan beliau sujud, ikut sujud bersamanya. Ikut sujud bersamanya. Ada riwayat lain yang pernah juga kita ceritakan, yang dikenal dengan Kisatul Gharanik. Ya. Di mana sebagian menjelaskan kenapa orang-orang musyrikin ikut sujud juga bersama Nabi. Karena syaitan, ya, dengan menyuarakan atau mengeluarkan suara seperti suara Nabi, menambahkan dalam ayat yang dibacakan oleh Nabi di surah Al-An'am tadi, menambahkan pujian-pujian kepada berhala. Ya. Ini ada tambahan yang terdengar oleh orang-orang musyrikin bahwa Nabi dalam surat tersebut membaca pujian-pujian terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Wa tilkal gharani qul ula inna syafa'atahum laturtaja. Ini setelah alakum Lata wal Uzza wa manata thalisatul ukhra. Kemudian mereka orang-orang musyrikin itu mendengar ada tambahannya pujian kepada berhala-berhala tersebut sehingga mereka sujud. Ini adalah riwayat yang lemah, ya. Riwayat yang lemah dilemahkan oleh para ulama, dan secara syariat bahwa tidak akan mungkin wahyu ketika turun dirusak oleh syaitan karena dijaga oleh Allah. Ya, ketika Nabi membacakan wahyu kepada manusia, maka tidak akan ada gangguan dari syaitan. Tidak akan mungkin syaitan mampu mengganggu sehingga mencampurkan yang batil kepada yang hak dari wahyu Allah yang dibacakan oleh Nabi kepada manusia. Ini tidak akan mungkin terjadi karena Allah menjaga wahyunya. Ya, jadi cerita itu cerita yang ditambah-tambahkan, dan orang-orang musyrikin ikut sujud bersama Nabi karena memang mereka memahami. Mereka mengenali. Mereka memahami sekali bahasa Al-Quran karena bahasa mereka. Ya. Dan surah An-Najm ini luar biasa. Ya. Menjelaskan tentang kemahabesaran Allah, lemahnya kesyirikan, dan bahkan disinggung tentang Lata dan Uzza, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti dari hadis ini adalah adanya sujud di surat An-Najm. Wallahu ta'ala alam. Ya. Syekh Al-Utsaimin memberikan ulasan yang sangat baik sekali ya, di syarahnya pada halaman 261. Ya, telah disebutkan hadis ini, tetapi padanya terdapat bahayanya kalimat atau perkataan atau bahayanya perbuatan yang menunjukkan atas kesombongan. Itu tadi laki-laki tadi. Ya. Sesungguhnya terkadang menjadi sebab su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya. Kesombongan merupakan terkadang menyebabkan su'ul khatimah. Cerita Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu bahwa orang yang menyombongkan diri untuk tidak menyungkurkan wajahnya sujud kepada Allah itu terbunuh dalam keadaan kufur. Su'ul khatimah. Ya. Kita berlindung diri kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Bab berikutnya yang kelima, ini masih tentang surah An-Najm ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu sujudil muslimin ma'al musyrikin. Ya. Bab sujudnya orang-orang muslim bersama dengan orang-orang musyrikin. Maksudnya secara serentak, secara bersama. Ini dalam kejadian yang tadi. Ya. Wal musyriku najasun laisa lahu wudu'un. Orang musyrik adalah najis. Ya. Dan dia tidak akan bersih oleh wudu. Ya. Perkataan Imam Bukhari ini. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Dan pernyataan bahwa orang musyrik itu najis. Najis perkataan Imam Bukhari atau sebelumnya sudah ada yang mengklaim, menyatakan bahwa orang-orang musyrikin itu najis? Hah? Al-Quran. Ya. Al-Quran. Innamal musyrikuna najis. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira Imam Bukhari ini mengajarkan ajaran intoleransi. Ya. Ini perkataan Allah yang dinukilkan oleh beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua manusia. Kemudian Allah pula yang menyayangi semua manusia. Menyayangi semua manusia yang diciptanya. Bahkan kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini harus diyakini oleh seorang muslim. Ya. Seorang muslim harus yakin. Seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Semua. Lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nabi SAW dalam satu peperangan setelah munculnya atau setelah ada para tawanan. Kemudian tampaklah oleh mereka seorang ibu muda yang sibuk menyusukan anaknya. Ya, setelah itu dia melihat ada anak-anak bayi-bayi yang lain. Yang tidak ada orang tuanya, tidak ada ibunya. Maka dengan penuh kasih sayang dia memberikan air susunya untuk anak-anak tadi yang menangis karena kehausan. Subhanallah, luar biasa pemandangan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan bahkan kepada anak-anak kecil yang lain, bayi-bayi yang lain. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian apakah wanita ini akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Anaknya sendiri. Para sahabat melihat pemandangan yang begitu mengharukan itu, mengatakan mana mungkin. Anak orang lain saja begitu besar kasih sayangnya, lalu anaknya dilemparnya ke dalam api? Mustahil. Kata Nabi SAW, Lallahu, benar-benar Allah, arhamu li'ibadihi, lebih menyayangi hamba-hambanya, min hadihi libnatiha, dari wanita ini kepada anaknya. Lebih besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang nampak oleh mereka tadi. Bukan semua ibu, karena sebagian ibu dicabut dari hatinya kasih sayang. Ya. Dari hatinya kasih sayang, karena dosa, karena pembangkangan kepada Allah, karena maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, dengan mudahnya mereka menyembelih anaknya, membuang anak yang lahir itu ke dalam tong sampah, mencampakkan di mana-mana. Itu sudah dicabut dari fitrah kasih sayang seorang wanita. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi wanita yang mereka lihat tadi. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi libnatiha. Dan itu pula lah kasih sayang Allah, dan itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ternyata hambanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah para nabi, diturunkan kitab-kitab, dan mereka tetap menyimpang dan tetap membangkang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang beriman dengan kasih sayang yang istimewa, dan Allah memurkai orang-orang yang kufur kepadanya. Allah memurkai dan menilai dengan penilaian yang layak didapatkan oleh mereka. Jadi ketika ada orang yang sudah dicipta oleh Allah, kemudian sudah diberi segala-galanya, kemudian yang ia sembah selain Allah, tentu Allah murka. Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, jangankan dalam ibadah, dalam masalah niat beribadah meminta pahala saja, mengharapkan balasan saja, Allah tidak mau disandingkan dengan siapapun juga. Kata Allah dalam hadis kudsi, ana aghna syuraka'i 'anish syirki. Saya sekutu yang paling tidak ingin disekutukan. Tidak mau Allah disekutukan dengan siapapun dan apapun juga. Ya. Lalu Allah mengatakan, man amila amalan. Ini dalam masalah mendapat mencari pahala saja. Man amila amalan asraka fihi ma'iyya ghairihi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan dan sementara tujuannya antara aku dengan yang lain, meminta balasan dari Allah dan juga meminta balasan dari yang lain, pujian dari yang lain, maka saya tidak butuh. Taraktuhu, saya tinggalkan dan campakkan dia. Wasyirkahu, dan kesyirikannya. Begitu lihat bagaimana murkanya Allah kepada perbuatan syirik. Makanya layak Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu apa? Hah? Najis. Ya. Lalu Imam Bukhari membawa menukilkan perkataan tersebut di bab ini, wal musyriku najas. Laisa lahu wudu. Dia wudunya tidaklah mengangkat hadasnya karena dia sedang membawa hadas besar yang lebih besar daripada hadas besar. Ya. Lalu wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala ghairi wudu. Ya. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sujud maksudnya sujud apa? Sujud tilawah yang sedang kita bahas sekarang ini. Terkadang beliau sujudnya dalam keadaan tidak berwudu. Ya. Dalam keadaan tidak berwudu. Ini bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari seakan-akan memberikan bertahap-tahap argumen bahwa untuk sujud tilawah ini tidaklah dipersyaratkan wudu. Yang pertama, kejadian ketika sujudnya orang-orang musyrikin dengan orang-orang muslim. Sementara orang musyrikin itu saja bukan hanya sekedar tidak berwudu, mereka saja sudah najis. Ya. Walaupun mereka nanti berwudu juga tidak akan mengangkat kenajisan mereka. Ya. Tidak akan mengangkat kenajisan mereka. Wal musyriku najas, kata Al-Bukhari, dan wudu tidak akan mengangkat kenajisan tersebut. Kemudian tahapan berikutnya adalah dalil bahwa ternyata Ibnu Umar ada kalanya dia sujud tilawah tanpa berwudu. Bisa dipahami? Ya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis 1071. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Musaddad qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Ayyub an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Ya, masih cerita tadi ya. Sajada bin najmi wa sajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna. Hah. Apa lagi? Wal jinnu wal insu. Ya, cerita siapa? Cerita Ibnu Abbas, dan ini hadis yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab yang sebelum tadi. Ya, qalahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya hadis yang beliau maksud, yaitu hadis yang beliau riwayatkan sekarang ini, ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan surat An-Najm. Ya. Sujud di surat An-Najm itu kan di ayat terakhir ya, yang tadi sempat kita baca, fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan kita ya, tadi sudah sampaikan bahwa Ibnu Abbas ketika terjadi peristiwa ini dia tidak ada. Maksudnya dia tidak ada di tempat, dia masih kecil. Ya. Dia mendapatkan seperti jelaskan oleh Ibnu Hajar, bisa jadi langsung dari Nabi yang bercerita atau melalui perantara para sahabat yang lain. Bisa jadi dari Ibnu Mas'ud. Ya. Wa sajada ma'ahu, dan bersujudlah bersama Nabi ketika itu kaum muslimin, para sahabat yang bersama Nabi, kemudian wal musyrikun, dan orang-orang musyrik. Wal jinnu, dan juga jin, dan juga sujud jin, wal insu, dan manusia. Ya. Dan penyebutan jin dan manusia di sini zikrul am zikrul khas ba'dal am, atau zikru ba'd afradil umum, menyebutkan bahagian dari perkara yang umum yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena yang dimaksud dengan jin di sini adalah yang muslim, ya, jin yang muslim. Jin yang muslim, wal insu di situ itu adalah manusia-manusia yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang muslimnya dan yang musyriknya, yang berada bersama Nabi ketika itu, yang ada bersama Nabi, bukan semua, tetapi yang ada di sana, yang ada di Ka'bah, ya, yang berada di Ka'bah. Jelas ya, pendalilan yang dibawakan oleh Al-Bukhari dari hadis ini bahwa mengambil dari dalil umum saja. Adapun tentang Ibnu Umar, riwayat bahwa beliau terkadang sujud tilawah tanpa berwudu, itu tidak dibawakan di bawah bab ini oleh beliau. Dia hanya berdalil dengan dalil umum bahwa orang-orang musyrikin bersama Nabi sujud, ya, bersama Nabi, bersama kaum muslimin sujud, dan ini menunjukkan bahwa bolehnya, ya, sujud tilawah tanpa berwudu. Sebenarnya ini hanya masalah boleh, tapi kalau yang dibahas adalah masalah utama, ya, ketika, karena untuk sujud ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang membaca langsung, dia baca Al-Quran sampai pada ayat sujud. Ya, dia baca Al-Quran sampai pada ayat sujud. Maka dia sujud, berarti adab membaca Al-Quran adalah dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan berwudu, maka otomatis dia sujudnya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, nanti akan ada babnya. Orang yang mendengar, menyimak, bukan mendengar begitu saja, tapi menyimak. Orang yang menyimak bacaan Quran, apakah mesti berwudu? Tidak. Ya. Orang yang menyimak bacaan Al-Quran tidak mesti berwudu, karena dia tidak membaca, dia hanya mendengar. Ketika yang membaca, yang disimak oleh mereka tadi sujud, maka mereka pun ikut sujud. Sudah pasti sujudnya mereka tanpa berwudu. Ya, inilah keadaan yang kedua. Berarti sujud mereka tanpa berwudu, karena menyimak bacaan Al-Quran tidak ada syaratnya berwudu. Ya, tidak ada adabnya yang diutamakan untuk berwudu. Andai mereka misalnya menyimak tanpa berwudu, boleh-boleh saja. Nanti ketika yang disimak itu sampai pada ayat sujud, mereka sujud, yang menyimak juga sujud. Sehingga ketika mereka sujud, mereka sujudnya tanpa berwudu. Inilah keadaan yang mungkin masuk kepada bab ini. Adapun dalam sholat, mau tidak mau mesti sujud. Mesti berwudu. Mau tidak mau mesti berwudu, karena sholatnya syarat sahnya adalah sujud. Adalah wudu. Ya, sholat syarat sahnya adalah wudu. Tetapi kalau di luar sholat, keadaan seperti tadi, ada orang yang sedang baca Al-Quran dan adabnya, utamanya dia membaca dalam keadaan berwudu, nanti ketika ada sujud, ayat sujud, mereka sujud dalam keadaan berwudu. Ketika ada halaqah, ya, gurunya kebetulan batal wudunya. Yang mendengarkan batal wudunya. Kemudian yang disimak sampai pada ayat sujud dan dia sujud. Maka yang menyimak juga ikut sujud. Ini yang utama, ikut sujud. Berarti ketika sujud dia dalam keadaan tidak berwudu. Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan dia juga menukilkan athar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tadi, bahwa beliau pernah sujud dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian hadis yang beliau jadikan dalil hadis umum, yaitu peristiwa sujudnya orang-orang musyrikin, ya, bersama orang-orang muslim dengan Nabi SAW pada peristiwa surat An-Najm. Ya. Ini di syarah Syekh Utsaimin, ya, 263. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala cenderung kepada pendapat ini, yaitu sujud tanpa berwudu boleh, maksudnya boleh, karena ia berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga, ini dalil yang kedua, dan juga berdalil bahwa orang musyrik adalah najis, dia tidak memiliki wudu. Itu yang peristiwa dalam surat An-Najm. Adapun status orang musyrik najis tidak memiliki wudu adalah benar. Setiap orang kafir tidak sah ibadahnya, karena seluruh bentuk ibadah syaratnya adalah Islam. Adapun perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah perbuatan sahabat, terkadang bertentangan dengan perkataan sahabat lain. Ya. Atau dengan sunnah secara zahir. Dan jika tidak ada lagi keterangan tentang hal ini, melainkan perbuatan Ibnu Umar, maka seseorang berkata ini adalah permasalahan individu. Barangkali saja Ibnu Umar tidak memiliki air di sisinya, atau barangkali dia ada halangan untuk tidak berwudu dan tidak ada debu di sisinya, meskipun ini adalah perkara yang jarang terjadi. Bagaimanapun, para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini, yaitu sujud tilawah tanpa berwudu. Di antara mereka ada yang membolehkan dan di antara mereka ada yang melarangnya. Untuk kehati-hatian adalah tidak melakukan sujud kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Ini yang utamanya. Untuk yang utamanya, tetapi dalam kondisi tadi misalnya yang menyimak ini batal wudunya dan tiba-tiba yang disimaknya sampai pada ayat sujud dan dia sujud. Apakah dia mesti berlari ke tempat ke berwudu dulu kemudian balik lagi? Orang sudah selesai. Ya. Orang sudah selesai sujud tilawahnya dan melanjutkan bacaan ini. Makanya dalam kondisi seperti itu bisa jadi diambil dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Wallahu alam. Bab yang keenam. Nah, ini juga tentang hukum sujudnya, apakah mesti sujud atau tidak. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu man qara'a sajadah wa lam yasjud. Bab orang yang membaca ayat sujud tetapi tidak sujud. Ya, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Kita sudah jelaskan dari awal tentang hukumnya, ya, dan ini salah satu dari dalil bahwa ini perkara yang luas, ya. Perkara yang luas. Hadis nomor 1072. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarana Yazid ibn Khusaifah an ibn Qusayt an Ata ibn Yasar annahu akhbarahu annahu sa'ala Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu fazama annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. Ya, ini hadis Zaid ibn Thabit bahwa dia mengklaim, menyatakan bahwa pernah dia membacakan kepada Nabi surat An-Najm, ya, annahu qara'a 'ala an-nabi. Dia sedang membacakan kepada Nabi surat An-Najm dan falam yasjud fiha, dan dia tidak sujud pada surat An-Najm ini. Berarti sujud tilawah itu bukanlah wajib. Andai kata memang wajib, maka Nabi SAW akan perintahkan Zaid bin Thabit untuk sujud dan beliau juga sujud. Sementara dalam kasus ini Zaid bin Thabit yang membaca tidak sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengingkari. Atau kemungkinan maknanya adalah ketika Zaid bin Thabit membacakan surah An-Najm dan Nabi tidak sujud. Ya, Nabi tidak sujud. Seperti terjemahan di sini Zaid bin Thabit bercerita, dia mengaku membacakan surat An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak sujud padanya. Beliau di sini ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dia tidak sujud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan bahwa yang tidak sujud itu yang membaca. Yang membaca siapa? Zaid bin Thabit. Kemudian tidak diingkari oleh Nabi. Ini yang menjelaskan status hukumnya. Andai dia memang harus sujud, maka Nabi tidak akan membiarkan dia tidak sujud. Nabi akan perintahkan. Ya, Nabi juga akan sujud karena dia menyimak. Ada catatan penting juga dari kisah ini adalah kebiasaan Nabi mendengarkan bacaan. Kebiasaan Nabi mendengarkan bacaan orang lain. Ya. Dan bukan hanya Zaid bin Thabit, di saat yang lain Abdullah bin Mas'ud juga diminta oleh Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Karena memang rasa berbeda. Rasa ketika kita baca sendiri dengan kita mendengarkan bacaan orang yang benar, bagus, luar biasa bacaannya, dampak dan pengaruhnya berbeda. Ya. Membaca sendiri dengan mendengar ini berbeda. Makanya kedua-duanya diperintah oleh Allah. Kedua-duanya diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan untuk membaca utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Bacalah yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Kemudian yang kedua, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kedua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kedua-duanya. Dia manusia yang paling sempurna dan paling banyak membaca kitabullah. Dan dia juga mendengarkan para sahabat untuk mendengarkan para sahabat membaca Al-Quran. Pernah suatu malam saya lupa nama orang sahabatnya. Ada yang ingat? Abu Musa, ada yang satu lagi yang Abu Musa kata Nabi SAW tadi malam saya benar-benar terpana dengan bacaanmu, ya. Terpana dengan mendengarkan bacaanmu. Dia beliau salat malam dan membacanya dan Nabi SAW termenung dan betul-betul menikmati mendengar bacaan beliau. Kemudian dia sampaikan kepada yang bersangkutan, lalu dia mengatakan, andai saya tahu bahwa engkau mendengar bacaan saya tadi malam, lahabbartu laka tahbira. Maka saya akan tambahkan lagi. Maksudnya akan dia bawakan dengan bacaan yang lebih dari itu lagi. Makanya perintah untuk menghiasi. Bukan dengan menggunakan nada-nada, tetapi dengan upaya kita. Makanya itu di antara makna zayyinul qur'ana bi aswatikum adalah kita sendiri. Kita kan tahu bagaimana kita mengeluarkan suara menurut kita itu yang terindah ketika kita membaca kitabullah. Itu yang diinginkan oleh beliau ketika Nabi mengatakan saya benar-benar menikmati mendengar bacaanmu tadi malam. Kata beliau, andai saja saya mengetahui engkau mendengarnya, maka saya akan lakukan lebih dari itu. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan malah, meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepadanya kitabullah. Iqra' alayya al-Quran. Hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Bacakan kepadaku Al-Quran. Maka dibaca oleh Ibnu Mas'ud surat. Surah apa? Al-Baqarah? Al-Imran? Al-Ma'idah? Ketika saya urut-urut maka teringat juga ya. An-Nisa. Surah An-Nisa. Dari awal. Dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dari awal. Ayat pertama, ayat kedua terus. Bayangkan menunjukkan betapa nikmatnya Nabi mendengarkan satu ayat, dua ayat, sepuluh ayat, dua puluh ayat. Itu tidak terasa. Sampai pada ayat ke-41. Lama itu, berapa lembar. Ada empat lembar kalau tidak salah. Lebih mungkin. Lebih empat lembar. Nabi SAW tiba-tiba mengatakan cukup. Ya, cukup. Cukupnya bukan karena dia puas dengan bacaan. Tapi karena keharuan yang tidak kuasa lagi dia bendung. Ya, dia mengatakan hasbuk ya, ketika Ibn Mas'ud membaca firman Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, bagaimana maksudnya Allah bertanya kepada nabi fa kaifa idza ji'na min kulli, bagaimana perasaanmu. Nah, ini yang tidak terbendung oleh Nabi lagi perasaannya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Ketika kami hadirkan untuk setiap umat saksi-saksi. Wa ji'na bika, dan kami hadirkan engkau sebagai saksi untuk semua. Bayangkan bagaimana terharunya Nabi. Untuk semua manusia dia yang diangkat oleh Allah sebagai saksi. Maka Nabi tidak kuasa lagi melanjutkan mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, hasbuk. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud bercerita ketika saya melihat ke wajahnya. Dalam sebagian riwayat Muslim bahwa beliau Nabi SAW ketika itu berada di atas mimbar, Abdullah bin Mas'ud di bawah. Saya tengadahkan wajah saya ke wajahnya, ternyata wajahnya sudah basah oleh air mata. Subhanallah. Ini yang juga perlu ya. Dan yang paling tepat keadaannya adalah ketika sholat. Dan ketika imamnya luar biasa. Ketika imam bacaannya luar biasa. Subhanallah, keindahan sholat dengan imam yang bacaannya luar biasa ini sangat menggugah. Dan sangat memberikan kenikmatan kepada sholat kita. Dan ini tidak bisa muncul begitu saja. Harus diusahakan. Harus cari imam yang seperti itu bacaannya. Yang bagus bacaannya. Yang membuat kita ketika sholat itu merasakan kenikmatan sholat yang luar biasa. Karena kita diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus ini, Zaid bin Thabit yang membacakan kepada Nabi. Apa yang dibacanya? Surat An-Najm. Dibacakan. Nah, kemudian sampai, berarti dia membaca bukan satu dua ayat, sampai akhir. Dibacakan sampai akhir dan Zaid bin Thabit tidak sujud. Ini kemungkinan pertama. Dan Nabi SAW tidak mengatakan, loh kenapa tidak sujud? Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tidak ada komentar apa-apa dari Nabi. Menunjukkan bahwasannya boleh saja tidak sujud. Kemudian yang kedua, bila seandainya yang dimaksud oleh hadis ini adalah Nabi, ini kan Nabi kuat lagi. Lebih kuat lagi bahwa Nabi SAW tidak sujud. Dan ini menggabungkan dalil yang menggabungkan kita kepada sebuah kesimpulan bahwa sujud tilawah itu tidaklah sebuah kewajiban. Ya. Begitu juga ketika salat di subuh Jumat. Ya. Salat di subuh Jumat. Bila seorang imam misalnya membaca dua surat tersebut dan itu yang sunnah, di rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah, di rakaat kedua Al-Hata Al-Insan Hinu Minaddari, dia baca, ternyata dia tidak sujud ketika membaca sajadah. Dia sudah menepati sunnah bacaan di surat subuh, di salat subuh. Dan dia tidak melakukan sunnah sujud tilawah. Itu saja. Dan sangat berbeda dengan orang yang salat subuh Jumatnya hanya sekedar mengejar sujudnya. Dia mendapatkan sunnah sujudnya, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan membaca dua surat tersebut di subuh Jumat. Bisa dipahami? Ya. Itu bab yang ke-6. Ya. Dan ini juga sebagai bantahan pendapat yang bab ini, hadis ini sebagai bantahan pendapat orang yang mewajibkan. Karena berdalil dengan surat Al-Insyiqaq ayat 21 halaman 266 ya. Yang saya maksud kitab yang ini, bukan yang lain. Ayat 266 itu yang mengatakan bahwa sujud tilawah ini wajib. Ada yang mengatakan kemudian berdalil dengan surah Al-Insyiqaq, 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, mereka berdalil dengan ini tentang wajibnya ya sujud tilawah. Dan dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebelumnya, yang benar bahwa sujud tilawah tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Adapun ulama yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah, wa idza quri'al qur'alaihimul qur'anu la yasjudun, hal ini menunjukkan celaan sehingga dikatakan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud dengan makna umum, maksudnya salat. Ya, salat. Ya. Seperti firman Allah, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum, maksudnya menghambakan diri kepada Allah. Jadi sujud yang dimaksud adalah sujud menghambakan diri kepada Allah, bukan sujud tilawah. Bukan sujud tilawah. Hadis kedua di bawah bab ini 1073, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana bin Abi Dzib qala haddatsana Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Ata' bin Yasar an Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Sama dengan hadis sebelumnya, cuma dengan sanad yang berbeda, dengan jalur sanad yang berbeda. Wallahu taala alam. Dan kita masih masih pada beberapa surat saja yang belum, yang sudah kita ketahui ya, dari sujud tilawah, surah An-Najm, kemudian surah Sad, kemudian surah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Surat yang keempat, ini bab yang ketujuh. Surat yang keempat yang ada sujud tilawahnya, yang ada ayat sujudnya. Bab yang ketujuh ini Imam Bukhari mengatakan, babu sajadati idza sama'un syaqqat, maksudnya nama surat. Bukan idza sama'un syaqqat itu ayat sajadah, tapi nama surat atau al-insyiqaq. Jadi penamaan surat ini terkadang diambil dari pangkal ayatnya, pangkal suratnya. Ya, seperti Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah, atau namanya As-Sajadah, atau surat Hal Ata 'alal Insani. Nama surat diambil dari pangkal ayat yang ada di surat tersebut. Di seperti ini, babu sajadat sajdati idza as-sama' insyaqqat. Bab sujud atau ada sujud tilawah di surat idza as-sama' insyaqqat, atau dinamakan dengan al-insyiqaq. Al-insyiqaq diambil dari kata insyaqqa, terbelah. insyaqqa terbelah. Idza sama'u insyaqqat, apabila langit terbelah hari kiamat. Ya. Hadis 1074 Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim wa Mu'adz ibn Fadalah. Qala, ini dua orang gurunya Imam Bukhari ya. Pertama Muslim, yang kedua Mu'adz. Kedua-duanya berkata, akhbarana Hisham an Yahya an Abi Salamata qala ra'aitu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qara'a idza as-sama'u shaqqat fasajada biha. Fakultu, ya Aba Hurairah, alam araka tasjud? Qal, law lam ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjud lam asjud. Ya. Ini hadis tentang adanya sujud tilawah di surat Insyiqaq. Apa ayatnya? Iya, ayat sujudnya di surat itu apa? Di surat itu ya, ayat sujud, ayat yang di atas ya, 21 yang tadi. Idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya. Ini dia ayat sajadah atau ayat sujud, dan dia juga dijadikan sebagian ulama sebagai dalil wajibnya sujud sajadah, ya. Tetapi itu dibantah oleh yang mengatakan bahwa itu tidaklah wajib dari pendapat jumhur ulama. Ya, jadi dalam surah Al-Shiqaq itu ayat sujudnya adalah wa idza quri'al qur'anu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya. Mulai ceritanya dari Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, Ibn Mas'ud dari generasi tabi'in. Ya. Dia melihat Abu Hurairah, kata dia, ra'itu Abu Hurairah, saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a idza as-sama'u insaqqat, sedang membaca surat ini. Fasajada biha, dan saya lihat dia sujud. Yaitu ketika ayat tadi wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, nampak oleh Abu Salamah dia sujud, Abu Hurairahnya. Faqultu, setelah selesai dia bertanya, ya Abu Hurairah, alam araka tasjud? Tidakkah saya melihatmu tadi sujud? Maksudnya bertanya, kenapa sujud? Ya, maksudnya kenapa engkau sujud? Qal, kata Abu Hurairah, "Lau lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjud, kalau bukan karena saya melihat nabi dulu sujud, maka saya tidak akan sujud." Berarti sujudnya Abu Hurairah ketika membaca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun di surah Al-Shiqaq itu didapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya pengikutan para sahabat kepada Nabi. Bahwa yang mereka lakukan itu pasti mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini dalil bahwa di surat Al-Insyiqaq ada ayat sujud. Kalau nanti kita baca di luar salat, dalam salat, ya, menjadi imam atau salat sendiri sampai kita pada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, sujud. Kita dapat pahala karena kita mendengar bahwa Abu Hurairah membaca lalu dia sujud karena dia melihat Nabi melakukannya. Karena kita ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang rasanya sangat luar biasa. Kita sujud karena Nabi sujud. Kita sujud di ayat tersebut karena Nabi sujud. Dan kita ingin menyampaikan kepada Allah bahwa kita ketika disuruh oleh Allah sujud, kita sujud. Kita tidak mungkin membangkang kepada Allah Jalla fi'ula. Ini surat yang keberapa? Sudah berapa? Sudah 4. Saya ulangi kembali. Surat An-Najm itu yang sudah berkali-kali dalam bab yang disinggung. Kemudian surat Sad. Kemudian surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Kemudian surat yang sekarang ini yaitu surat Al-Insyiqaq. Wallahu ta'ala alam. Dan kita cukupkan pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam. Yang kedua apa? Tidak, yang kedua. Sudah kita jawab pada pertanyaannya. Bacaannya bacaan sujud. Kalau seandainya kita tidak menghafal bacaan yang dikhususkan, maka bacaan ketika sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian untuk yang pertama, nanti akan ada jawab, ada jawabannya di bab yang sembilan. Baik, sebenarnya itu akan ada penjelasan bahwa apakah mesti sujudnya menghadap kiblat atau tidak. Tadi kita sudah mengatakan tidak mesti berwudu. Ya. Sekarang apakah juga mesti menghadap kiblat? Ini ada nanti penjelasannya di bab yang ke-9 bahwa para sahabat sampai-sampai tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidat, meletakkan wajah. Berarti simpang siur. Simpang siur, ya. Nanti akan ada jawaban khusus tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz, amin, dan semoga menjaga kita semua. Kami tinggal di komplek yang posisi rumah berada di ujung jalan dalam kurung tembok. Tetangga depan rumah sering memarkirkan mobil di badan jalan. Dan kemarin memasang kanopi penuh di jalan sampai ke batas pagar rumah kami. Dengan tanpa izin mengebor dan memasang tiang di dinding kami tanpa izin. Ya. Mohon penjelasannya, status tanah di jalan komplek apakah menjadi hak bersama? Yang kedua, bolehkah membangun kanopi di badan jalan dan menjadikan sebagai garasi di mana jalan tersebut akses yang jika kami gunakan, yang kami gunakan. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana kami menyikapi tetangga yang demikian? Jazakumullah khair. Yang pertama, bawa ketua RT. Ya. Yang pertama, bawa ketua RT. Musyawarakan. Kan itu tugasnya. Musyawarakan. Ini semuanya dengan musyawarah. Yang kedua, dalam masalah berhubungan dengan manusia, lebih dikedepankan hati yang lapang. Ya. Biasanya terkadang kita terzalimi. Ya, terzalimi. Dan jangan khawatir ketika kita terzalimi, karena zat yang maha suci dari kezaliman tetap akan memberikan hak kita. Akan memberikan hak kita. Maka, kalau seandainya tidak selesai dengan pejabat atau perangkat pemerintah yang ada di sana untuk bermusyawarah, mungkin saja dia buat garasi untuk semua. Ini saya buatkan modalnya dari saya, nanti kita gunakan bersama-sama. Kan bisa jadi. Ya, bisa jadi. Atau nanti kalau Bapak ada acara pernikahan, pakai saja. Kan bisa jadi. Makanya bermusyawarah. Kemudian yang kedua, prinsip berhubungan dengan semua orang adalah mengalah. Dalam urusan dunia ini, bila mana seperti itu watak manusianya, dia dengan lancangnya, dalam tanda kutip, yang melakukan semua tanpa berizin, berarti ini orang yang susah untuk diajak bermusyawarah. Tapi ajak ketua RT-nya, bila mana RW-nya, dan semuanya untuk bermusyawarah dengan kekeluargaan. Andai saja dia tetap bersekeras, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Dunia ini, walaupun ya kita tidak dapat kecuali hanya untuk masuk ke rumah kita jalannya, tetap dunia namanya. Tetap dunia namanya. Tidak akan berubah. Nanti kita akan tinggalkan juga. Makanya dalam hal ini, diutamakan atau dikedepankan adalah berlapang dada. Dan Nabi SAW dalam prinsip ini mengatakan tentang pemimpin malah, penguasa. Penguasa. ketika penguasa justru tidak menunaikan hak kita dan justru menuntut haknya terus. Kata Nabi SAW, tu'adduna alladhi alaikum, kalian tunaikan kewajiban kalian, dan watas'aluna allaha alladhi lakum, dan mohonlah kepada Allah hak kalian yang tidak diberikan. Itu prinsip dalam hidup di dunia ini. Karena dunia ini akan pergi, akan kita tinggalkan. Maka jangan perbesar masalah yang seperti itu. Kemudian mungkin kalau memang dia minta maaf, tidak meminta izin, sampaikan kepadanya. Ya. Oh, alhamdulillah bagus sekali ya Pak ya. Kenopinya sudah selesai dan ternyata ketika didengketkan ke tembok rumah saya semakin kuat dia. Semakin kuat dia. Iya. Semakin kuat dia, sampaikan gitu. Sampaikan gitu. Seakan-akan kita puas dengan perbuatannya. Ya. Apalah artinya? Bisa jadi ada manfaatnya, ada hikmahnya di suatu masa. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jangan dipermasalahkan karena ini masalah kecil dalam masalah dunia. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdoa di kuburan harus menghadap kiblat? Berdoa apa ini? Di kuburan itu bukan tempat berdoa. Itu yang pertama. Dia datang ke kuburan untuk berziarah. Itu yang pertama, yaitu datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Nabi mengajarkan doa ziarah kubur, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, fa inna insya'allahu bikum lalahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi mendoakan bukan tempat berdoa. Dan kapan nanti ada waktu berdoa, itu ketika selesai proses pemakaman. Itu saja. Bukan berziarah untuk berdoa di sana, tetapi ketika ada pemakaman, Nabi SAW memerintahkan orang yang datang untuk melakukan pemakaman jenazah tersebut selesai, dia mengatakan, Udu'u li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Doakanlah saudara kalian ini, mohon untuknya keteguhan dalam menjawab karena dia sekarang ditanya. Sedang menghadapi ujian dengan 3 soal saja. Minta dia diteguhkan oleh Allah jawabannya. Selesai itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi tempat berdoa. Dia ziarah kubur itu untuk mengingat akhirat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha, ketahuilah sekarang ziarahi, diperintah oleh Nabi. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian, mengingat akhirat. Ini adalah prinsip agama. Ini adalah tuntunan agama. Kita tidak dibenarkan untuk lupa mati, lupa akhirat. Bagaimana cara menghadirkan ingat mati, ingat akhirat? Itu tadi. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Bukan untuk berdoa di sana, tetapi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian untuk mengingat kematian. Yang lain tidak. Yang lain. Bila mana ini maksud dengan berdoa, dengan berdoa yang diperintah oleh Nabi itu, maka tidak ada syaratnya menghadap kiblat. Sama dengan sujud tadi itu. Ya, tidak ada syaratnya menghadap kiblat. Sebagaimana kita berdoa. Memang di antara adab berdoa itu doa yang di tempat lain selain dari kuburan. Nabi SAW tidak mengatakan dan menghadaplah ke kiblat. Tidak. Berdoalah, doakanlah saudara kalian dan mohonlah untuknya keteguhan dalam menjawab. Kemanapun posisi kita, ya, kemanapun posisi kita dan tidak mesti menghadap kiblat. Andai ada yang tetap menghadap kiblat, jangan pula diingkari. Jangan pula dibalikkan tangannya, badannya. Tidak wajib menghadap kiblat. Ini keliru sekali. Ya memang tidak ada syaratnya, tetapi tidak pula diingkari orang yang menghadap kiblat. Karena asal berdoa itu adabnya adalah menghadap kiblat. Ya, asalnya adabnya menghadap kiblat. Bila mana nanti ada orang sengaja menghadap kiblat kemudian diputar badannya atau dikatakan engkau telah melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini keliru di atas keliru. Dan ini yang perlu kita pahamkan kepada jamaah. Ya. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam masalah yang memang sangat luas. Wallahu ta'ala a'lam. Merutinkan ziarah kubur boleh-boleh saja ya. Bila memang kita mendapatkan manfaat darinya ya. Manfaat darinya dan kuburannya tidak mesti kuburan khusus manapun kuburan ya, karena hikmahnya tadi kan untuk mendoakan yang sudah dikuburkan tanpa terkecuali karena lafaz doanya bukan orang tua. Assalamualaikum ya abi. Nah, assalamualaikum ahlad diyar. Untuk semua. Jadi kuburan manapun selama itu kuburan kaum muslimin. Selama itu kuburan kaum muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Ya. Kuburan manapun boleh juga. Ya, dilakukan dengan tujuan mengingat mati. Tetapi jangan dikhususkan waktunya karena tidak ada dalil. Apalagi kalau waktu yang dikhususkan waktu yang memang dianggap adalah waktu yang luar biasa, waktu yang mulia, waktu yang spesial, maka ini mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh agama. Kemudian per waktunya juga tidak dibenarkan. Ada kesempatan datang. Ya, jangan setiap satu kali sebulan di waktu yang sama kita nanti kita terkesan mengkhususkan waktunya, mengkhususkan durasinya. Misalnya satu kali sebulan datang di hari tertentu, ini kita butuh dalil. Yang penting ada kesempatan satu kali dua bulan, satu kali tiga bulan. Yang misalnya kita sibuk dengan dunia dan terasa bahwa kurang ingat kematian, datang ke kuburan. Ya. Dan memang di situ bila mana ada orang-orang yang berhubungan, ada hubungan erat dengan kita. Pasangan kita misalnya, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Ini kan lebih membawa kita kepada rasa mengingat kepada akhirat dan kematian. Wallahu ta'ala. Ya. Yeah. Ada campur. Campur tapi dipisah dengan tempat. Ya kan ada dalam doanya kan sudah dipisahkan doanya. Ada pisah kan? Assalamualaikum ahlad diyar kemudian selesai? Tidak. Minal muslimin. Minal muslimin wal mu'min. Sudah kita pisahkan dari awal. Ya. Sudah kita pisahkan dari awal dan Nabi mengajarkan pemisahan tersebut. Andai memang tercampur. Dan memang dalam agama kita tidak boleh. Tidak boleh. Makanya salah satu dari pembahasan fikih, orang yang meninggal murtad, yang dihukum ya, maka dia di antara hukumnya tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Di antara hukum fikih yang dibahas oleh fuqaha. Jadi jelas memang pembahasan terpisahnya kuburan kaum muslimin dengan non-muslim ini sudah merupakan pokok pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Bila itu memang ada bergabung ya. Kalau di kampung saya itu memang tempatnya sama tapi terpisah. Terpisah oleh tembok, terpisah dengan jalan, terpisah dengan tanda-tanda ya. Yang kaum musliminnya tidak ada tanda apa-apa, yang di non-muslimnya tanda. Tanda yang ada yang menunjukkan bahwa dia non-muslim. Ya. Non-muslim. Maka tidaklah terlalu bermasalah. Tapi kalau seandainya memang bergabung campur baur, ikhtilat, ya, ikhtilat, ya, kuburan pun ikhtilat, maka dalam doanya sudah terpisah. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Baik, kita cukupkan pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi